Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullahu jami'a. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan di antara nikmat yang istimewa dan mulia yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat menuntut ilmu. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, karena ini masuk pada pekan yang keempat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Untuk jadwal ada perubahan ya. Untuk yang biasanya hari Jumat kita memulai, ini mundur satu hari jadi hari Kamis. Yang biasanya disampaikan oleh Ustadzuna Akhuna Al-Fadil Al-Ustadz Abul Hasan As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala Wara'a. Nah, beliau mengambil jadwal yang hari Sabtu ya. Sehingga jadwal yang diamanahkan kepada ana adalah hari Kamis dan Jumat ya. Kamisnya Al-Adabul Mufrad Jumatnya Syariah. Kalau masuk pada pekan yang keempat atau yang kelima, kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baik, terakhir pembahasan kita masih dalam Kitabul Azkar. Barakallahu fikum. Naam. Membahas tentang ikhtilaful aurat biikhtilafil ahwal. Wirid atau aktivitas amaliyah ibadah itu beragam sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Nah, status dia sebagai apa? Kita telah membahas uraian dari beliau, poin pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, aktivitas ibadah seorang abid. Yang kedua, aktivitas barakallahu fikum seorang alim. Yang ketiga adalah aktivitas barakallahu fikum muta'allim. Ya, para santri. Nah, untuk alim dan muta'allim aktivitasnya mirip. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Keadaan yang keempat adalah ar-rabi' al-wali, yaitu wali mislul imam wal qadi awil mutawalli lin nazari fi amrin minal umu atau min umuril muslimina. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah imam. Kepala negara. Barakallahu fikum. Naam. Entah itu presiden, raja, sultan, kaisar, barakallahu fikum. Naam. Apapun itu, ya, status dia sebagai kepala negara. Naam. Tayyib. Atau status dia sebagai seorang qadhi, seorang hakim. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Seorang tayyib jaksa. Atau orang-orang yang diberikan mandat kekuasaan untuk memberikan pandangan dan tinjauan terkait dengan perkara dari perkara-perkara kaum muslimin. Yaitu barakallahu fikum jajaran-jajaran ya pemerintahnya. Mulai dari menteri, barakallahu fikum na'am, gubernur, ya, bupati, barakallahu fikum camat, lurah, ya. Nah, orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Nah, apa tugas-tugas mereka? Wirid mereka itu apa? Kata beliau, ini sudah mendekati tahun-tahun politik, biasanya panas, ya. Nah, pemilihan calon-calon legislatif, sebentar lagi pemilihan presiden. Nah, dengarkan kajian ini baik-baik. Jangan sampai semangat pengen jadi presiden, tapi nggak tahu tugasnya presiden itu apa. Baik. Kata beliau, faqiyamuhu lihajatin nas wa jami'il muslimina wa aghradihim ala wifqi syar'i wa qasdil ikhlasi afdal minal awradil mazkura. Jadi tugas seorang waliul amr, presiden dan jajarannya, barakallahu fikum, menteri dan seterusnya ke bawah, tugas pokok mereka adalah qiyamuhu lihajatin nas. Mereka itu bertugas untuk melayani manusia, melayani rakyatnya. Jangan dibalik, minta dilayani oleh rakyat. Ya, nah. Mereka itu bertugas, barakallahu fikum, untuk melayani rakyatnya. Ya, nah. Menegakkan segala kebutuhan rakyatnya, bukan kebutuhan mereka. Nah, kalau mereka mau membaca, bercermin dengan sirah, ya, para barakallahu fikum waliul amr, barakallahu fikum, nah, di zaman Nabi dari kalangan para sahabat, mereka akan malu. Ya, nah. Barakallahu fikum tayyib. Bagaimana kita membaca sirahnya Abu Bakar? Bagaimana beliau keseriusannya untuk melayani barakallahu fikum kaum muslimin? Ya, Umar bin Khattab barakallahu fikum na'am. Utsman bin Affan barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib. Nah. Dan barakallahu fikum jajaran-jajaran beliau. Ya. Nah. Seperti kisahnya barakallahu fikum na'am. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ubaidah bin Jarrah barakallahu fikum, ketika beliau ditunjuk menjadi amir di negeri Syam. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Di situ barakallahu fikum, beliau benar-benar memiliki kehidupan yang jauh dari yang namanya kemewahan, jauh dari yang namanya barakallahu fikum, tayyib, fasilitas dan minta dilayani, tidak. Nah, bahkan sebagian masyarakat di sana itu banyak mengkritik, ya. Umar tanya, gimana selama Ubaidah memimpin kalian? Ya agak kuranglah, nah, kelihatan ihtimamnya barakallahu fikum. Kadang sehari nongol, sehari enggak nongol, ya barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Jarang kelihatan. Na'am. Enggak rutin barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Itu di antara yang mereka keluhkan kepada sahabat tersebut barakallahu fikum. Na'am. Maka Umar langsung enggak langsung terima pengaduan masyarakat di situ, tanya dulu kepada Ubaidah. Nah, Ubaidah, jangan tersinggung ya. Nah, saya ini dapat laporan dari rakyat Syam ini, katanya antum itu nggak konsisten. Kadang hadir ya di majelis untuk menerima pengaduan masyarakat, kadang nggak kelihatan. Di situ beliau minta maaf. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya, wahai Amirul Mukminin ya. Saya itu sebenarnya pengen rutin hadir untuk mendengarkan dan berusaha memenuhi hajahnya ya warga di Syam ini. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa saya hidup di sini ya, tidak dengan kemewahan. Jadi yang perlu Anda ketahui, ketika saya tidak masuk itu waktunya saya ngurusi segala urusan rumah. Ya. Nah, mulai dari barakallahu fikum, na'am, tayyib, mencari maisyahnya, mulai dari barakallahu fikum, na'am, mengurusi urusan ya rumahnya. Nah, barakallahu fikum, bahkan membantu istrinya. Jadi satu hari itu saya gunakan untuk mengurusi urusan pribadi saya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Satu hari berikutnya untuk mengurusi rakyatnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi beliau benar-benar barakallahu fikum tulus dalam pengabdiannya, ya. Tidak mengambil sepeser pun pelayanan atau gaji yang diberikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, jadi tugas para pemimpin, na'am, dengarkan ini baik-baik, adalah qiyamu li hajatin nas. Mereka berupaya menegakkan kebutuhan manusia, masyarakatnya, rakyatnya, dan segenap kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Dan juga aghradihim, tujuan-tujuan mereka. Dengan ketentuan ala rizki syar'i. Selama kebutuhan-kebutuhan mereka, tujuan-tujuan mereka sesuai sejalan dengan syariat. Bukan perkara-perkara yang barakallahu fikum bertentangan dengan syariat. Nah. Wa qasdal ikhlas. Dan mereka melakukan tugas tadi dengan ketulusan dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wiridnya mereka ini bisa dikatakan sebagai afdolul awrad. Ya. Nah, wirid yang paling afdol. Amalan yang paling afdol. Imamun adil dipandang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Li'annahu ibadatun yata'adda naf'uha. Kata beliau, karena memimpin dengan keadilan adalah ibadah yang kemanfaatannya itu barakallahu fikum bisa meluas. Bisa barakallahu fikum naam menebar kemanapun. Fayambagi ayyaqtasira finnahari alal maktubat. Sehingga kata beliau untuk para penguasa, tugas beliau dalam amal ibadah dia yang bersifat barakallahu fikum ubudiyah mahdhah, yaitu penghambaannya kepada Allah, dia mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang wajib di siang hari. Nah, karena keberadaan dia lebih dibutuhkan di tempat yang lain. Ya, nah. Jadi enggak seperti seorang abid. Barakallahu fikum tayyib. Iya. Mulai dari pagi sampai siang sholat duha, barakallahu fikum na'am. Iya. Habis itu iya. Sibuk dengan qiraatul Quran, barakallahu fikum, padahal rakyat butuh kepada dia untuk mengurusi barakallahu fikum kehidupan bernegara mereka. Nah. Jadi kata beliau untuk para penguasa ini yang diharapkan pada mereka adalah mencukupkan dengan ya di waktu siang amalan-amalan yang diwajibkan. Nah, kalau memang amalan-amalan sunnah barakallahu fikum tayyib dengan padatnya jadwal mereka, schedule mereka barakallahu fikum, itu tidak membuat dia memiliki waktu. Nah, summa yastafrahu baqiyaz zaman fi dzalika wa yaqna bi auradil lail barakallahu fikum. Kemudian kata beliau sisa waktunya bisa dia maksimalkan untuk pelayanan kepada rakyatnya. Ya, jadi di siang hari dia mencukupkan dengan amal ibadah yang maktubah, sisanya dia siap melayani rakyatnya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, dia harus puas ya dengan wirid-wiridnya di malam hari. Nah, artinya aktivitas ibadah yang mahdhah tadi paling pol dia bisa melakukan di malam hari. Ya, nah, karena jam kerja presiden itu kan barakallahu fikum na'am, ya, terbatas. Nah, jadi waktu jam kerjanya itu dia harus dimaksimalkan untuk amal ubudiyah yang mahdhah, mulai dari salat, qiraatul Quran, barakallahu fikum na'am, dan yang lainnya dia harus puas menggunakannya di waktu malam hari kata beliau. Nah, tayyib. Itu pun terkadang barakallahu fikum ya, seorang penguasa barakallahu fikum, karena apalagi negara yang dia pimpin itu enggak kecil, kadang sampai malam pun waktunya kepake. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Lagi enak-enak ditelepon. Bapak Presiden, ya. Nah, ada apa? Ada urusan penting, Pak. Kita harus kumpul. Menteri-menteri sudah siap. Wah, gitu. Ya, baru mau tidur bangun lagi barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kata beliau. Al-khamis al-muhtarif. Yang berikutnya jenis mereka-mereka yang memiliki profesi. Entah itu barakallahu fikum sebagai ASN ya, nah, pegawai negeri, atau dia kerja barakallahu fikum di perusahaan-perusahaan swasta, corporate, barakallahu fikum na'am, tayyib. Atau dia barakallahu fikum punya profesi-profesi yang lain. Mungkin sebagai teknisi, atau barakallahu fikum dia kerja di bengkel, ya. Nah, apa wiridnya mereka? Wa huwa al-muhtaju ila al-kasbi lahu wa li'iyalihi. dia adalah orang yang memang butuh untuk bekerja. Nah, karena hidupnya barakallahu fikum tayyib tidak ditanggung ya dengan yang lain, tapi dia mandiri sehingga dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Falaisa lahu ayastaghriqa az-zaman fi ta'abbud. Maka dia yang punya tanggung jawab untuk barakallahu fikum menghidupi keluarganya, maka dia tidak memiliki atau tidak sepantasnya dia menghabiskan waktunya untuk melakukan ubudiyah mahdhah tadi. Ya, nah. Barakallahu fikum. Tidak sepantasnya kata beliau. Khuruj misal 3 hari, 1 bulan meninggalkan anak dan istri, barakallahu fikum, na'am ya. Tayyib, jauhlah sana, jauhlah sini, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Ya. Anak istrinya barakallahu fikum, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Atau istrinya bertanya, "Mas, mana uang belanja?" Na'am. Dia akan berkata, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wah. Ingin mencontoh Abu Bakar. Ya. Tidak tepat. Barakallahu fikum. Naam. Bisa jadi itu adalah cara dia untuk lari dari tanggung jawab. Ya. Nah. Tayyib. Karena dia sudah merasa penat. Sudah merasa barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Malas. Dia gunakan itu sebagai bentuk pelariannya. Nah, dia tinggalkan anak dan istrinya. Barakallahu fikum ya. Dengan alasan ta'abbud. Padahal itu pun barakallahu fikum. Tidak sepenuhnya dia fokus dalam ibadahnya. Nah. Cuman alasan saja. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Itu tidak sepantasnya kata beliau. Karena dia punya tanggungan. Dia punya keluarga. Iya, dia harus bertanggung jawab untuk barakallahu fikum menghidupi keluarganya, anak dan istrinya paling tidak. Barakallahu fikum. Nah. Apa nasihat beliau? Bal yajtahid fil kasbi ma'a dawami dzikri. Hendaknya dia bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam usahanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, yang kerja di kantor serius, yang kerja barakallahu fikum berdagang juga serius, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Enggak malas-malasan. Namun kata beliau dalam pekerjaan tadi disertai zikir kepada Allah. Ya. Ketika dia barakallahu fikum, na'am, tayyib bekerja di pabriknya, ya, barakallahu fikum, na'am. Tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau ketika dia barakallahu fikum menjaga tokonya, menjaga barakallahu fikum kedainya, na'am. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dia barakallahu fikum lakukan. Fa idza hasala lahu ma yakfihi awada al-awrada. Tapi kata beliau, kalau dia sudah mencapai sesuatu yang cukup untuk keluarganya, maka dia kembali fokus dengan wirid-wirid ubudiyah ta'abudnya. Misal, barakallahu fikum, tayyib, dia dapat bantuan dana, entah itu dari pemerintah, atau dari seorang saudagar ya, nah yang mengetahui barakallahu fikum baiknya ya orang tersebut, nah sehingga dia kasih uang barakallahu fikum, na'am. Ini kamu ini saya lihat pandai orangnya ya, sambil jualan dia hafalan Quran, insyaallah. Sama saudagar nih dari jauh diliatin anaknya satu ini. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Hafalan Quran. Tetap ngaji. Hafalan hadis. Barakallahu fikum ya. Nah. kemudian sama saudagarnya didekati. Nah, kamu sudah nikah, Pak? Oh, belum, Pak. Ya, saya ini masih bujangan. Cuman bapak sudah meninggal, ya. Ibu saya lumpuh. Saya masih punya adik 5, ya. Nah, 5-5-nya mondok di pondok pesantren, Pak. Nah, ada yang di Sidayu, Gresik, Pondok Albaina. Ada yang di Malang, Pak, ya. Ada yang di Barakallahu Fikum Kalibagor, ya. Nah, jadi dia yang mengorbankan dirinya. Jadi adik-adiknya yang mondok, tapi dia semangat menuntut ilmu, Barakallahu Fikum. Nah, sambil jualan itu di hafalan Quran, Barakallahu Fikum. Nah, jadi bapak ini merasa iba, ya kan? Nah, bapak ini bilang, kamu nggak pantas ada di sini. Ya, kamu harusnya nyantri seperti adik-adikmu. Nah, kamu gunakan semangatmu itu, kepintaranmu itu untuk mengkhidmat ilmu agama Allah. Nah, ya sudah, ya. Saya tanggung. Nah, kebutuhan adikmu yang mondok dan kamu mondok. Nah, ya. Sampai berhasil. Barakallahu fikum. Ibumu juga saya yang tanggung. Nah, berapa uang yang kamu butuhkan? Nah, barakallahu fikum. Langsung bawa uang satu tas besar. Nah, ini ada uang 500 juta kamu bawa. Ya, kamu gunakan untuk biaya pengobatan ibumu, kamu gunakan untuk biaya mondok adikmu, kamu juga mondok. Nah, ya sudah. Ya, barakallahu fikum. Itu sudah lebih dari cukup, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya setelah itu ya sudah dia tinggalkan itu, dia fokus untuk barakallahu fikum wirid-wiridnya yang bersifat ta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Atau barakallahu fikum contoh yang lebih barakallahu fikum yang lebih realistis ya. Kalau tadi kan kayak memang setengah menghayal ya kan. Nah, karena yang lebih realistis barakallahu fikum, nah. Dia misal kerja barakallahu fikum usaha misal dia jualan ya asongan lah barakallahu fikum, nah. Di jalan raya barakallahu fikum, nah. Entah dia menjual minuman aqua ya atau kacang ya barakallahu fikum, nah. Tayyib. Dan dia tahu kebutuhan dia dan keluarganya satu hari itu barakallahu fikum 50.000. Nah, jadi pas hari itu dia dapat 50.000 ya sudah balik. Padahal dagangannya waktu itu biasanya jam 5 baru dapat 50.000 ya. Itu jam 9 pagi sudah habis sudah dapat 50.000. Nah, dia pulang. Barakallahu fikum. Nah, pulang cukup untuk makan besok. Nah, pulang habis itu ya sudah, dia sibuk ibadah. Ya, menghafal Quran, menghafal hadis, barakallahu fikum na'am, atau kembali ke pondok ya, ikut mendengarkan kajian-kajian taklim, itu ikut durus-durus khas barakallahu fikum na'am. Alhamdulillah hari ini cepat dapat ya kebutuhan untuk satu hari. Nah, barakallahu fikum. Itu nasihat beliau. Ya, bagi mereka-mereka ikhwanuna yang mungkin juga mendengarkan kajian ini di Nusantara barakallahu fikum yang menjadi pekerja ya itu secara barakallahu fikum simpelnya secara sederhananya yang seharusnya pada kehidupan barakallahu fikum salafiyin atau ahli sunnah wal jamaah. Nah ya, kalau Anda sudah menanggung urusan kehidupan keluarga ya harus komitmen bertanggung jawab. Nah, bukan lari dari tanggung jawab tadi barakallahu fikum seperti banci ya. Nah, dengan alasan ini dan itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi dia harus bertanggung jawab tetap berusaha mengiringinya dengan zikir kepada Allah barakallahu fikum dan juga jangan terlalu serakah nasabil. Intinya itu. Daripada poin yang terakhir itu apa? Jangan terlalu serakah dengan dunia. Ya. Nah. Kadang keserakahan itu yang menenggelamkan kita. Barakallahu fiik. Misal dalam satu hari itu dia sudah melebihi dari yang dia cukup, yang dia butuhkan. Nah, dalam satu hari misal tadi saya contohkan 50 ribu. Pada hari itu Masya Allah dagangannya laris manis. Barakallahu fiikum. Naam. Tayyib. Iya. Sebelum zuhur dia sudah dapat uang 300 ribu. Naam. Tayyib. Kadang keserakahan itu barakallahu fiikum. Naam. Membuat dia buta. Wah ini masih bisa ini. Biasanya kan dia pulang tuh jam 5. Ya. Naam. Untuk menawarkan barang dagangannya nggak susah, dia tinggal ngambil aja, sudah ada pabriknya, ya kan, tinggal ngambil, jualkan, dia nggak bikin lagi. Oh, ini masih bisa ini jualan ini. Nah, barakallahu fikum, tayyib, ya, 300 ribu ini kalau sampai jam 5 bisa tembus 500.000 satu hari, wah lumayan. Nah, barakallahu fikum, tayyib. Akhirnya dia lanjut lagi. Ya, habis sholat zuhur dagang lagi. Barakallahu fiikum. Nah, ternyata apa yang terjadi? Enggak laku. Ya, nah, memang rezekinya segitu. Barakallahu fiikum. Tayyib. Jadi rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipaksakan walaupun dengan keserakahan kita. Barakallahu fiikum. Nah, intinya nasihat beliau apa? Yang poin yang terakhir itu bagi mereka yang barakallahu fikum sebagai muhtarif, ya orang yang bekerja, punya profesi, sama kerjaan itu jangan serakah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Terkadang dia punya banyak peluang. Ada job ini, job itu, job itu. Nah, barakallahu fikum. Inginnya dia itu dilahap semua. Nah, padahal kalau dia barakallahu fikum mau mengambil nasihat syekh, barakallahu fikum, dia bisa limpahkan tawaran job tadi kepada teman-temannya yang lain. Hitung-hitung membantu ikhwanuna yang lain. Ya, nah, barakallahu fikum. Tapi karena keserakan tadi, bisa garap ini? Bisa, Pak. 2 hari? Bisa, 2 hari. Nah, datang lagi. 3 hari? Bisa. Nah, barakallahu fikum. Terima semua job, akhirnya ngedrop. Ya, nah, sakit 1 bulan. Gak bisa ngapa-ngapa. Nah, jadi masalah urusan dunia, jangan serakah. Paham ya? Nah, antum tinggal menakar berapa kebutuhan keluarga. Ya, barakallahu fikum. Nah, kayak tadi banyak tawaran, barakallahu fikum. Dia merasa kemampuan dia, barakallahu fikum, nah, dan anak buahnya, ya, paling pol 3 tawaran tadi, job tersebut, barakallahu fikum. Nah, masih ada sisa 7. Ya, sudah dia bagikan ke saudara-saudaranya yang lain. Teman-temannya yang lain. Udah gak bisa, Pak. Tapi saya punya teman yang bisa bantu Bapak. Nah, saya hubungkan. Oh, boleh, Mas. Telepon. Ah, ini ada job nih. Nah, ya. Berbagi. Mafhum? Nah, jadi nasihat beliau. Jangan serakah sama dunia. Ya. Nah. Ambil sebutuhnya, seperlunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sisanya. Ya. Sisakan untuk akhirat. Barakallahu fikum. Nah. As-sadis. Poin yang ke-6 kata beliau. Al-mustaghriqu bimahabbatillahi subhanah. Untuk orang-orang yang dia begitu dalam kecintaannya kepada Allah. Fahada wirduhu ba'dal maktubat hudurul qalbi ma'allah wa huwa yuharrikuhu ila ma yuridu min wirdihi. Nah, maka orang-orang yang seperti ini barakallahu fikum wiridnya adalah setelah dia mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, yaitu menghadirkan hatinya bersama Allah. Nah, dan itulah yang menggerakkan dia dalam segala keinginannya pada wirid-wirid yang ada. Barakallahu fikum. Wa yambaghi ayyudawima 'alal awrat. Dan kata beliau, sudah seharusnya seorang itu, dia konsisten, dia mudawama, terus menerus, continue, dalam melakukan wirid-wirid tadi. Jadi enggak angin-anginan. Ya, barakallahu fikum. Walaupun sedikit, asal berlanjut, asal continue, barakallahu fikum, itu lebih afdol. Daripada semangat di awal, dipolkan, barakallahu fikum, habis itu enggak sama sekali. Nah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang adwam, yang continue, terus berlanjut, langgeng. Barakallahu fikum. Walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Daripada barakallahu fikum amalan yang tayyib volumenya di awal saja yang meluber, ya, melimpah ruah. Nah, tapi habis itu tidak sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, ketika Anda ingin melakukan satu aktivitas amalan saleh, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maka laksanakan terlebih dahulu sesuai dengan barakallahu fikum, naam, kadar kemampuan Anda. Nah, jangan melebihi. Tayyib. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam amaluhu tayyib daimatun. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan beliau itu adalah amalan yang barakallahu fikum daimah, ya. Terus menerus continue, bersambung, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Walaupun sedikit, barakallahu fikum, na'am. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun fi qiyamil laili wa fadlihi wal asbabi al-muyassirati liqiyamihi wa nahwi dhalika. Nah, bab terkait dengan sholat malam, keutamaannya dan sebab-sebab yang mempermudah kita untuk menegakkannya dan yang semisal dengan itu. Beliau membuat bab secara khusus tentang sholat malam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang mukmin yang istimewa dan spesial adalah barakallahu fikum, na'am, tayyib, punggung-punggung mereka, barakallahu fikum, na'am, itu sangat jarang untuk barakallahu fikum bertempel, ya, atau barakallahu fikum rebahan di atas tempat tidurnya. Nah, itu untuk menggambarkan sifat orang yang beriman, barakallahu fikum, na'am, itu tidak menghabiskan waktunya hanya dengan tidur dan tidur, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Jadi punggung-punggung mereka jauh dari yang namanya tempat pembaringan, barakallahu fikum. Karena mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, barakallahu fikum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ismi. Nabi mengatakan, atas kalian menegakkan qiyamul lail, ya, sangat dianjurkan bagi kalian untuk sholat malam. Karena sholat malam itu termasuk kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Barakallahu fikum na'am. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, barakallahu fikum na'am, di masa-masa generasi salaf, khususnya barakallahu fikum, tiga generasi yang utama, ya, jadi sepertiga malam terakhir itu adalah sudah rame. Ya, nah, manusia itu sudah barakallahu fikum rame menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Sehingga ketika mereka menemukan ada orang yang sepertiga malam terakhir itu masih bobo, ya, masih tertidur, itu menurut mereka pemandangan yang sangat mengherankan. Kok bisa jam segini masih ada orang yang tidur? Nah, jadi generasi di masa yang lalu, barakallahu fikum, aktivitas mereka itu tetapnya bukan ba'da subuh, ya, atau pas sholat subuh. Nah, tapi sepertiga malam terakhir itu sudah ramai. Barakallahu fikum. Nah, tapi seiring barakallahu fikum dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, nah, terjadi pergeseran dan kemerosotan. Iya. Nah, di mana umat manusia barakallahu fikum sepertiga malam terakhir itu ramainya kalau pas malam-malam final. Ya, final Piala Dunia, final Piala Champion, final Liga Itali, Liga Inggris, Liga Jerman, Prancis dan semisalnya. Ya, atau lagi ada pertandingan klub yang sangat dia idolakan. Ya, nah, barakallahu fikum. Tim Intermezzo ketemu dengan barakallahu fikum tim internet. Nah. Ya, barakallahu fikum. Wah, itu dia bangun. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Baik. Subuhnya ya lewat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Iya. Enggak ada yang barakallahu fikum, atau sangat jarang ada yang memanfaatkannya itu barakallahu fikum dengan qiyamul lail, ya. Nah. Baik. Tapi mungkin saja ada, ya. Lagi nunggu persiapan pertandingan, aku tak sholat malam dululah, ya. Nah, mendoakan semoga tim favoritku menang. Nah, ya Allah, menangkanlah Intermezzo, ya Allah. Nah. Ya, baik. Doa agar tim kesenangannya menang, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Itu yang terjadi. Atau mereka-mereka yang menghidupkan sepertiga malam terakhir itu ya orang-orang yang kulaan di pasar itu. Ya, kulaan sayur, kulaan ikan, kulaan tempe, barakallahu fikum. Nah, di pasar induk nanti untuk jualan pagi-pagi. Ya, nah. Jadi bangunnya memang sepertiga malam terakhir, tapi dia hidupkan dengan apa? Mencari dunia. Ya, sangat jauh perbedaannya. Kalau pada masa lalu, sepertiga malam terakhir itu sudah ramai mereka menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Nah, seharusnya ya, pondok pesantren itu seperti itu. Ya, nah, sepertiga malam terakhir itu harusnya, barakallahu fikum ya, sudah ramai. Santri-santri sudah bangun. Barakallahu fikum, nah. Antum tahu orang di luar itu menduganya antum tuh rajin semua sholat malamnya. Orang awam tuh pikirannya mereka kalau sudah mondok, ya, nah, sholat tahajud itu mesti, ya, barakallahu fikum. Nah, wajib dan harus, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, itu ekspektasi mereka, barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi harapan kita, barakallahu fikum, ya, sebenarnya pondok pesantren itu mimba bil aula sangat ditekankan. Ya. semangat para talabah untuk menghidupkan sepertiga malam terakhirnya dengan qiyamul lail. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita akan diberikan oleh beliau tips ya bagaimana caranya agar mudah. Nah, karena sebagian para talabah ada yang kesulitan. Barakallahu fikum. Jangankan sepertiga malam terakhir sholat subuh aja nah. Ya, masih ada yang barakallahu fikum tayyib susah untuk dibangunkan. Nah, barakallahu fikum tayyib. Qala al-Hasan al-Basri, berkata Al-Hasan al-Basri, jadi sebelumnya ya, kata beliau salat malam itu adalah kebiasaan orang saleh sebelum kalian, wa huwa qurbatun ila rabbikum, itu adalah saat di mana kalian akan benar-benar merasa dekat dengan Rabb kalian. Salat malam juga bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mencegah dari yang namanya dosa-dosa. Nah, barakallahu fikum. Wa fi fadlihi ahaditsu katsirah. Terkait dengan keutamaannya hadis-hadis yang sangat banyak. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, lam ajid min al-ibadah syai'an ahsana min as-salati fi jawfil laili. Kata al-Hasan, aku tidak menemukan ada satu ibadah yang lebih baik daripada melaksanakan salat di tengah malam. Faqila lahu, ada yang tanya, ma balul mujtahidina, atau tayyib mutahajjidina ya, ma balu al mutahajjidina ahsanun nasi wujuhan. Wahai imam, ada pertanyaan nih, kenapa sih orang-orang yang rajin sholat tahajud itu punya wajah yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu? Nah, ya, tayyib. Orang yang rajin sholat malam itu punya wajah yang barakallahu fikum tampan dan barakallahu fikum na'am tayyib cantik. Kenapa? Barakallahu fikum. Artinya mungkin bukan dari sisi secara fisik ya. Tetapi barakallahu fikum dari sisi daya tarik. Nah, ya. Mungkin secara fisiknya barakallahu fikum ya biasa saja barakallahu fikum na'am. Tapi karena orangnya itu barakallahu fikum rajin sholat tahajud barakallahu fikum, dan itu mempengaruhi ya akhlak mereka barakallahu fikum na'am, sehingga orang tersebut memiliki barakallahu fikum wajah yang membuat orang-orang yang berada di sekitarnya itu nyaman ya, enggak risih, tidak barakallahu fikum muak ya. Nah, barakallahu fikum, ada orang-orang yang punya wajah ganteng ya, mungkin kayak ngartis lah barakallahu fikum. Nah, baik, tapi karena akhlaknya yang buruk ya, jadi orang-orang itu barakallahu fikum tidak nyaman berdekatan dengan dia, atau bahkan barakallahu fikum jengkel. Nah, iya, karena perilakunya yang buruk barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi ada orang yang barakallahu fikum wajahnya biasa-biasa saja barakallahu fikum, tapi dia punya akhlakul karimah, rajin sholat malam. Nah, itu membuat orang nyaman. Iya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Faqala, maka Al-Hasan mengatakan, ketika beliau ditanya kenapa orang yang rajin sholat malam itu punya wajah yang indah, nah, sedap untuk dipandang. Al-Hasan menjawab, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum min nurihi. Karena mereka adalah orang-orang yang biasa menyendiri dengan Ar-Rahman, yaitu Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan mereka dari cahayanya. Ya. Jadi punya cahaya, barakallahu fikum, tayyib, yang Allah pancarkan. Ya. dari wajah orang tersebut. Barakallahu fikum. Naam, ya. Jadi para santri dan santriwati, ya, barakallahu fikum. Naam. Yang ingin punya wajah yang tampan dan cantik, naam, rajin-rajinlah sholat malam. Ya, naam. Jangan hanya fokus dengan facial, ya, barakallahu fikum. Naam. Pembersih wajahnya aja harga 200 ribu, barakallahu fikum. Naam. Bukan kaleng-kaleng. Ya, naam. Belinya pun di Singapura, barakallahu fikum. Naam. Bukan di Indonesia. Ya, naam. Online, barakallahu fikum. Minta kirim dari rumah. Naam. Ya. Tapi kalau akhlak Anda buruk, perilaku Anda buruk, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Orang tidak akan senang, orang tidak akan nyaman, barakallahu fikum. Naam. Bergaul dan berteman dengan Anda. Nah, gitu ya. Jadi itu di kalangan salafun salih. Jadi orang-orang yang rajin sholat malam itu punya wajah yang barakallahu fikum naam elok. Nah, punya wajah yang indah dalam artian membuat orang nyaman, sedap untuk dipandang. Ya, jadi wajahnya itu teduh dan meneduhkan. Nah, barakallahu fikum tayyib. Bukan jengkel dan menyebalkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan malam ini. Adapun pertemuan berikutnya, insyaallah besok malam kita bahas tentang sebab-sebab yang bisa memudahkan kita untuk qiyamul lail.